السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kesempatan sore hari ini kembali kita dalam pembahasan Kitab Tauhid min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita akan masuki bab qaulillahi ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. Itu dalam surah Saba ayat yang ke-23 insyaallah ta'ala. Tafadhal. Alhamdulillah. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى، باب فرمان الله عز وجل. ولا تنفع الشفاعة عنده، tidak berguna syafaat dan bantuan di sisi Allah siapapun. إلا لمن أذن له، kecuali orang itu diberikan izin. Baru berguna bantuannya dan baru bermanfaat bantuannya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah diangkat rasa kaget dan takut dari hati-hati para malaikat itu. Qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa firman kal Allah, apa ucapan Rabb kalian. Qalul haq, malaikat menjawab, ya Allah katakan al haq wa huwal aliyul kabir, dan Allah azza wa jalla maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat ini Allah walam yaqul, kata Imam Al-Bukhari, Allah tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang Rabb kalian ciptakan. Apa maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini dan bab ini? Maksud dari Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan ayat ini dalam bab ini, bahwasanya malaikat itu mendengar firman Allah, mendengar ucapan Allah, Di saat mendengar ucapan Allah, yafza'una lahu khaufan, mereka kaget, takut ketika mendengar Allah berbicara. Akhirnya mereka tidak faham apa ucapan Allah karena kagetnya mereka. Ketika hilang rasa kaget mereka, para malaikat itu ngumpul, saling tanya, apa kata Rabb kalian? Maka dijawab, yang Allah katakan adalah kebenaran. Lalu semua mereka mengatakan, qala al-haq, Allah telah berkata yang benar, dan Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha besar. Maka ayat ini menunjukkan, anna lillahi kalaman, Allah itu berbicara dengan ucapan sesuai dengan kebesarannya. Tentunya dengan suara, dengan huruf yang didengar oleh para malaikat. Maka al-kalam sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah dari satu sisi, dia sifat zat yang tidak terpisah dari Allah dari satu sisi, karena Allah senantiasa berbicara tidak bisu sebagaimana makhluknya. Asy-syahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin membantah Al-Mu'tazilah. Demikian juga membantah kelompok Jahmiyah. Karena Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Al-Jahmiyah. Al-Mu'tazilah mengatakan Allah azza wa jalla ya tidak pernah berbicara. Tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Tidak pernah berbicara dengan Nabimu Musa. Adapun Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk. Baik. Demikian juga Asy'ariyah. Tetapi Asy'ariyah kurang berani mengatakan Quran itu makhluk. Hanya mereka mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah, cerita firman Allah, bukan firman Allah. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama kita, la syairah dalam bab ini mukhannath, ya, bancinya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah gentle mengatakan Quran itu makhluk, tapi gentle batil gitu loh. Ya. Nah, ini maksud Imam Al-Bukhari membawakan dalil ini dan bab ini, bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Mana buktinya tidak serupa? Allah berbicara, malaikat pingsan. Ya, kalau kita berbicara, siapa mau pingsan? Enggak ada. Paling kalau ada berita, engkau dapat hadiah 5 miliar, baru kaget, pingsan, mut. Ya, kenapa? Serangan jantung kalau kita. Ini malaikat, sekedar Allah berbicara saja, langsung mereka pingsan. Ini menunjukkan perkataan Allah tidak sama dengan apa? Perkataan makhluk. Makin jelas. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Betapa banyak nih para jamaah. Jadi sifat hakiki Allah berbicara, buktinya malaikat saling tanya, apa kata Allah? Tidak ada perkataan apa yang Allah ciptakan. Yang ditanya apa? Apa kata? Kata Allah. Jelas nih para hadirin. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan dengan ayat surat Sabah ayat 23 ini bantahan terhadap apa? Al-Jahmiyah, bantahan terhadap Mu'tazilah, dan siapa yang mengikuti mereka yang mengingkari kalamullah, yang mengatakan firman Allah itu adalah makhluk. Ini jawabannya. Firman Allah adalah sifat Allah, sifat perbuatan. Perbuatan Allah, dan perbuatan Allah bukan makhluk. Ya, beda dengan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah makhluk, Tapi perbuatan Allah sendiri yang disandarkan kepada dirinya, yang dilakukan oleh dia, itu bukan makhluk. Turun, itu bukan makhluk. Dia yang sendiri yang turun. Berbicara, dia yang sendiri berbicara. Itu sifat tentunya layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Buktinya tidak sama, itulah tadi. Malaikat apa? Pingsan. Jauh berbeda. Dan banyak sekali ayat-ayat atau sifat-sifat seperti ini para jemaah. Allah Azza wa Jalla disebutkan sudah lalu, berlalu, ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Qaf, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, kepada neraka, hai neraka, apa kamu sudah penuh? Apa jawabannya? Ya Allah, apakah masih ada tambahan? Apa diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, fayadha'u rabbu qadamahu, maka Allah meletakkan kakinya, fatanzawi ba'daha ba'dha, maka neraka itu mengkerut dan mengatakan qad qad qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Hadis ini menetapkan Allah punya kaki layak dengan, buktinya apa? Neraka diinjak langsung mengkerut. Apa kita musamakan dengan kaki makhluk? Neraka diinjak sama Allah, langsung nerakanya ya, cukup, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ini menunjukkan Allah punya kaki layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kaki makhluknya. Demikian juga ketika berbicara tentang sifatul kalam, Allah berbicara, malaikat pingsan. Wa qala, dan dikatakan, wa yudhkar an Jabir an Abdullah bin Unais. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Unais, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu mengatakan, wa radhiyallahu anhu sahabati ajma'in, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini juga menetapkan kalamullah, dan kalamullah sifatnya, sifat itu sifat fi'il, sifat perbuatan layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibada. Allah Azza wa Jalla hari kiamat akan menggiring hamba-hambanya semuanya. Di saat mereka digiring ke padang mahsyar, fayunadihim bisautin. Ah, ini para jemaah. Allah Azza wa Jalla memanggil mereka dengan suara. Namanya memanggil, jelas ada suara. Tapi iakah sama dengan suara makhluknya? Jawabannya tidak. Mana buktinya? Lanjutan haditsnya. Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Suara Allah Azza wa Jalla yang memanggil orang yang jauh, pendengarannya sama dengan orang yang dekat. Ini menunjukkan firman Allah, ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluknya. Kita kalau makhluk mengucap, atau pakai loudspeaker pengeras suara, ya, kalau loudspeakernya di luar, yang jauh dengar, yang di dalam kurang dengar. Atau jarak sekian meter jelas, tapi 100 meter, 1 kilo, udah apa? Tidak jelas. Ini ucapan siapa ini? Makhluk. Tapi ucapan Allah, bayangkan di padang mahsyar, kita tidak tahu berapa jumlahnya makhluk ini, hanya Allah yang tahu. Yang jauh maupun yang dekat, mereka semuanya mendengar suara Allah itu sama. Yang jauh maupun yang dekat, semua mendengar ucapan Allah, firman Allah sama. Dan tidak perlu kita obsesi atau terkena atau tidak perlu kita berpikir. Berarti kalau Allah Azza wa Jalla berbicara, berarti ada mulutnya, ada giginya, ada lidahnya. Kalau seperti ini, berarti kita memikirkan makhluk namanya, bukan memikirkan Allah. Sementara Allah Azza wa Jalla, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Renungkanlah makhluk Allah, jangan pikirkan Allah. Enggak perlu. Jadi mana yang ada dalilnya, itu yang kita imani. Yang tidak disebut dalilnya, kita diam. Berhenti pada apa? Dalil. Ya. Kalau kita katakan berarti dia begini, berarti dia begini, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Dikatakan oleh Syekhul Bukhari, Nuaim ibn Hammad, rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu laysa bitashbihin wa man wasafa Allah bi khalqihi faqad kafar. Apa yang Allah sebut tentang dirinya dalam Al-Qur'an maupun hadis itu tidak serupa. Dan siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir, kata beliau. Jalan selamat inilah dia, ikut dalil. Apa kata Allah tentang dirinya? Imani. Dengan konsep laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kemudian dengan dalil-dalil yang kita bawakan tadi, Allah berbicara tidak sama dengan makhluknya. Buktinya malaikat bisa pingsan. Kemudian di sini buktinya yang jauh dengan yang dekat mereka semua sama mendengar siapa? Mendengar Allah, tidak ada bedanya. Kalau makhluk jauh kurang dengar, dekat bisa didengar. Ya, itu yang sehat pendengarannya. Kalau yang kurang sehat, ini yang sehat yang ngomong. Kalau yang kurang yang ngomong kurang sehat. Kita serba kurang memang. Yang sempurna hanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Kama yasma'uhu man qarub, yasma'uhu man ba'uda, kama yasma'uhu man qarub. Yang jauh maupun yang dekat, mereka pendengarannya sama. Sama jelasnya, sama terangnya mendengar ucapan Allah. Apa kata Allah di saat Allah memanggil itu? Anal Malik, akulah sang raja. Anad Dayyan, akulah yang membalas. Aku raja, aku yang maha membalas. Hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla secara utuh dibawakan dalam Al-Adabul Mufrad. Apa riwayatnya? Yuhsyarullah al-ibad. Hari kiamat, Allah akan mengumpulkan hamba-hamba ini, manusia ini semuanya urat, dalam keadaan bertelanjang. Ghurlan buhma. Tidak disunat. Tidak beralas kaki. Telanjang. Kulna ma buhma. Kami tanya apa itu buhma. Laisa ma'ahum syait. Tidak bawa apa-apa. Bangkit dari kubur. Badan besar. Umur dewasa sudah. Lagi perempuan. Alas kaki tidak ada. Sarung celana tidak ada. Sunat tidak. Taubahnya seperti keluar dari perut ibu kita. Hanya saja bedanya perut keluar dari perut ibu kita bayi, tapi ini keluar dari kubur besar, harta yang bayi semuanya. Di sana Allah memanggil, menyeru dengan bersuara. Ini dikuatkan, memanggil bersuara. Berarti apa? Memang panggilan hakiki dengan huruf. Yang jauh mendengar sebagaimana yang dekat mendengarnya. Apa panggilan Allah saat itu? Anal Malik, akulah sang raja. La yambagi, tidak pantas seorang penduduk surga masuk surga sementara dia punya kezaliman pada penduduk neraka. Jadi harus selesai dulu kezaliman yang diperbuat terhadap penduduk neraka baru masuk surga. Wala yambagi li ahadin min ahli an-nar an yadkhul an-nar. Tidak pantas seorang penduduk neraka masuk neraka. Wa ahadun min ahli al-jannah yatlubuhu bi madlamatin. Sementara dia punya utang pada penduduk surga. Jadi diambil dulu oleh penduduk surga baru masuk neraka. Kemudian demikian juga yang masuk surga dia ambil dulu apa yang ada pada penduduk neraka baru masuk surga. Qultu wa kaifa, bagaimana bisa ya Rasulullah? Innama na'tillahu rabbuhma qala bil hasanati wassayyi'at. Bagaimana kita bertemu dengan Allah? Kita bertemu dengan Allah bil hasanat wassayyi'at, membawa dosa dan membawa pahala. Baik, apa penjelasan dari hadis ini para hadirin? Yang pertama, sifatu hasyril ibadi yaumal qiyamah. Hadis ini menerangkan bagaimana makhluk akan digiring oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Dan ini kaitannya dengan al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Bagaimana sifat kita akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa hanya apa? Pahala atau dosa. Yang kedua, isbat nida'illah wa sawtihi la yushbihu nida' wa sawtil makhlukin. Hadis ini menetapkan Allah memanggil dengan bersuara, yang mana panggilan Allah dan suara Allah tidak serupa dan tidak sama dengan panggilan dan suara makhluknya. Yang ketiga, isbat ismaini min asma'illah al-malik wad-dayyan. Hadis ini menetapkan dua nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Al-Malik. Yang kedua, Ad-Dayyan. An-Al-Malik, An-Dayyan. Akulah sang raja. An-Dayyan, aku pula yang membalas. Karena ingat, Al-Malik yang memiliki kerajaan langit maupun bumi beserta isinya, Ad-Dayyan yang membalas dengan balasan yang lebih baik dari pekerjaan. Kemudian wa fil hadith, dalam hadith ini juga, anna kalam Allah biharfin wa sawtin, ucapan Allah dengan huruf dan suara. Laka hurufil adamin wa aswatihim, tetapi hurufnya dan suaranya tidak sama dengan huruf dan suara manusia atau makhluknya. Sebagaimana Allah punya ilmu tidak sama dengan ilmu makhluknya, punya kekuasaan tidak sama dengan kekuasaan makhluknya. Faedah berikutnya, anna ba'du ahli al-mawqif aqrabu ila Allah min ba'd. Sebagian orang yang ada di padang mahsyar, ada yang lebih dekat kepada Allah, ada juga yang jauh. Tapi kalau segi suara, semuanya sama didengar. Adapun segi posisi, ada sebagian makhluk lebih dekat kepada Allah, ada sebagian makhluk jauh. Kenapa? Jelas mengatakan yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang jauh mendengar sama seperti yang dekat mendengar. Berarti apa? Ada yang dekat, ada yang jauh. Baik. Dan tentu kita mengetahui ada yang hatta di dunia, ada yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang diusir. Yang diusir al-mal'ud, orang-orang yang dilaknat. Yang dekat adalah orang-orang yang qarib, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qarib, dekat dari Allah, ada lawannya diusir, itu mereka yang terkena laknat. Dan itu makna dari La'nah, al-tardu, wal-ib'adu, al-rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu para jamaah, bagi Allah yang dekat maupun yang jauh, sama. Berbeda dengan makhluk. Makhluk dekat berbeda dengan jauh. Tayyib. Dalil berikutnya. Yaqul al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian juga dikatakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Ali ibn Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddathana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Amr, dari Amr, an Ikrimah, dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang mana riwayat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, "Idza qada Allahu al-amra fis sama', jika Allah memutuskan suatu keputusan dan perkara di langit." Jika Allah Azza wa Jalla memutuskan suatu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih, maka malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena tunduk kepada titah Allah, tunduk kepada keputusan Allah, tunduk kepada ucapan Allah, liqaulih, tunduk pada ucapan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seolah-olah kepakan sayapnya seperti rantai di atas batu licin. Rantai yang dipukulkan di atas batu licin. Qala Ali, Ali berkata, Ibn Abdullah, wa qala ghairuh, yang lain mengatakan, ya, safwanin yamfudhuhum dhalik, seperti batu licin yang menembus, ya, yang ditembus oleh apa? Tembus oleh rantai. Fa'idha fuzzi'an qulubihim, maka ketika ketakutan telah hilang dari hati para malaikat, qalu madza qala rabbukum, mereka saling tanya, ngumpul, apa kata Rabb kalian? Apa kata Rabb kalian? Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Allah mengatakan yang hak. Ya. Allah mengatakan yang hak. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Perhatikan hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Iza qada. Apabila Allah memerintahkan. Tentunya perintah dengan apa? Ucapan. Dan ingat, namanya perintah minal a'la ilal adana, dari yang atas yang bawah. Kalau doa dari bawah ke atas, kita berdoa berarti apa? Kita yang di bawah meminta kepada siapa? Yang di atas. Tapi ketika Allah perintahkan, dari mana? Di atas ke bawah. Oh, ini perintah dari mana? Dari atasan. Tapi kalau ya manusia ini banyak yang tidak mau Allah di atas, ya. Tapi kalau dia maunya cari di atas terus, nggak pernah mau di bawah. Ini aneh seperti orang musyrikin. Alakumudzakaru walahun unza. Kalau dia maunya anak laki-laki, tapi kalau Allah dikasih perempuan, ah, sama seperti Allah di atas, nggak mau dia Allah di atas. Kalau dia maunya di atas, ini musibah nih para jemaah. Baik, apalagi dekat lagi ini Isra dan Mi'raj katanya. Allah naik, Nabi SAW naik ke langit, menerima perintah surah. Dari mana nerimanya? Dari Jibril. Jibril di mana? Di atas. Jibril dari mana? Baik. Jadi, iza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah memutuskan suatu perkara di langit. Dari sini kita ambil beberapa faedah. Pertama, isbat kalamillah azza wa jalla. Kita tetapkan Allah berbicara. Karena keputusan dengan ucapan. Kemudian fis sama, ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Darabatil malaikatu bi ajniha tiha khud'ana liqauli. Para malaikat mengepakkan sayapnya tunduk kepada perintah atau tunduk kepada ucapan Allah. Ini bisa kita ambil faedah di sini bahwasanya malaikat punya apa? Sayap. Malaikat punya sayap. Dan yang paling banyak sayapnya siapa, Ustaz? Siapa? Jibril. 600 sayap. Allah berfirman dalam surah Fatir, Fatir as-samawati wal ardh, ja'ala al-mala'ikata rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu Allahu fi khalqi ma yasha. Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala al-mala'ikata rusula, dijadikan malaikat itu sebagai diplomat, utusan. Uli ajnihah, mereka punya sayap-sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4 sayapnya. Allah tambah sesukanya. Maka yang paling banyak siapa? Jibril, 600 sayap. Satu sayap telah menutup langit dan berjatuhan dari sayapnya ad-durar wa tahawil, permata-permata dan mutiara-mutiara berjatuhan dari sayapnya Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi ini faedah yang keberapa? 3 dan 4, yaitu malaikat memiliki sayap. Kemudian berikutnya di sini juga menetapkan apa? Kalamullah azza wa jalla, sekaligus ucapan Allah itu masmu', didengar. Seandai kata bukan ucapan, mungkinkah didengar? Jawabannya tidak mungkin. Ya, khud'an liqaulih. Mereka tunduk kepada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah maksud dari Imam Al-Bukhari rahimahullah para jamaah. Yaitu ucapan Allah itu didengar. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan sebenarnya. Yang namanya ucapan dengan sebenarnya, perkataan yang sebenarnya pasti ada hurufnya, ada suaranya. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka mendengar ucapan Allah tunduk, maka mereka pun mengepakkan sayapnya sebagai bentuk ketundukan. Di saat dia mengepakkan sayapnya itu, seperti rantai yang dipukul di batu licin yang keras. Yamfudhum dzalik. Suara itu semua mereka dengar. Semua malaikat mendengar. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan anna lil malaikati qalban. Malaikat punya hati juga, Bapak. Makhluk punya hati. Itu manusia begitu. Malaikat juga makhluk paling mulia dan juga mereka punya hati. Ya. Tapi dikatakan tidur? Tidak. Makan? Tidak. Mereka makhluk istimewa. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Kalamullah azza wa jalla kulluhu haqq. Laisa fihi batil. Firman Allah azza wa jalla semuanya benar para jemaah. Tidak ada yang batil. Maka lihat apa Allah sebutkan tentang firman-Nya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Firman Allah Azza wa Jalla tidak didatangi oleh kebatilan. Dari mana? Baik dari depan maupun dari belakang. Kenapa? Tanzil. Karena Al-Qur'an itu turun dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Jadi dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Faedah berikutnya, itsbat ismaini min asma'illah. Hadis ini menetapkan 2 nama dari nama Allah sekaligus 2 sifat. Pertama Al-Ali. apa? Al-Ali. Apa arti Al-Ali? Yang maha, maha tinggi. Sesuai dengan tadi, apabila Allah tetapkan atau putuskan perkara di langit, Allah maha tinggi. Maka boleh kita menamakan anak kita Abdul, Abdul Ali, Al-Ali, alif lam ya. Tidak boleh Abdul Ali. Ya, kalau Abdul Ali enggak boleh. Ini menghambakan diri kepada makhluk. Yang boleh menghambakan diri kepada siapa? Allah. Abdul, Abdul Ali. Yang kedua Al-Kabir. Yang maha besar. Boleh kita namakan apa? Abdul Kabir. Sifatnya al-ulu, maha, yaitu tinggi. Yang kedua yaitu besar. Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini para hadirin, yaitu bantahan terhadap Jahmiyah wal Mu'tazilah yang mengingkari apa? Kalamullah Azza wa Jalla, dan Ahlus Sunnah menetapkan Allah berbicara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan perbicaraan makhluknya, dengan bukti-bukti yang sudah kita sebutkan. Wal ilmu innallahu sallallahu alaihi wasallam mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.